الرحمن لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kitab yang merupakan syarah atau penjelasan dari Al-Usul Salasah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk pada ar-risalatu tsalitsah. Risalah yang ketiga atau pembahasan yang ketiga. Halaman 47. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu agar engkau mentaatinya, yaitu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Asyarah penjelasan qawluhu i'lam arsyadakallah, ucapan Syekh i'lam arsyadakallah, hadza ka'annahu bidayatu risalatin tsalitsatin. Ini sepertinya adalah permulaan dari risalah yang ketiga. Li'annahu madha risalatan, karena sudah berlalu dua risalah, dua pembahasan. Ar-risalatul ula, pembahasan yang pertama atau risalah yang pertama, al-masailul arba'u allati tadammanatha suratul 'Asr. Empat perkara atau empat masalah yang terkandung dalam surat Al-'Asr. Ini risalah yang pertama. Warisalatu tsaniyah, dan risalah yang kedua, sudah berlalu penjelasan risalah yang pertama ya, tentang empat perkara, empat masail yang terkandung dalam surat Al-Asr. Tinggal dimurojaah kembali. Warisalatu tsaniyah, risalah yang kedua atau pembahasan yang kedua, al-masailu tsalatsu allati sabaqat. Tiga masalah atau tiga perkara yang sudah berlalu penjelasannya, yaitu tiga perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Baik. Dan ini sudah berlalu penjelasannya. Silakan diulang kembali, dimuroja'ah kembali. Warisalatu tsalitsah, sedangkan risalah yang ketiga, pembahasan yang ketiga, hiya hadhihi, adalah pembahasan sekarang ini. Beliau memulai pembahasan risalah yang ketiga ini dengan doa, i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Wa satati risalatu rabi'atu wa hiya thalathatul usul. Dan akan datang nanti risalah yang keempat. Kalau sekarang kita membahas risalah yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Akan datang nanti risalah yang keempat atau pembahasan yang keempat, wa hiya thalathatul usul. Pembahasannya adalah pembahasan tiga landasan pokok yang merupakan inti dari kitab ini. Jadi pembahasan salah satu usul nanti pada risalah yang keempat. Faqauluhu rahimahullah. Sedangkan ucapan Asy-Syaikh rahimahullahu taala i'lam, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Taqaddamal kalamu ala lafziha wa bayani ma'naha. Telah berlalu penjelasan tentang lafaz i'lam dan penjelasan tentang makna kata i'lam. Wal maksud minal itiyani biha. Dan juga sudah berlalu penjelasan tentang tujuan mendatangkan kalimat i'lam. Kenapa Syekh mendahului dengan kata i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Nah, juga bisa dimurojaah pada pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Nah, tentang makna i'lam. Bahwasanya makna i'lam adalah ta'allam wafham, pelajarilah, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah. Nah, dan biasanya pembahasan yang didahului dengan kalimat i'lam ini menunjukkan apa yang akan dibahas ini adalah sesuatu yang muhimmah, sesuatu yang penting. Nah, sehingga didahului dengan i'lam, ketahuilah. Kemudian qauluhu arsyadakallah. Ucapan Syekh arsyadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Hadza du'aun minasyekh rahimahullahu taala. Ini adalah doa dari Syekh rahimahullahu taala li kulli man yaqra'u hadhihi risalata. Doa dari Syekh rahimahullah untuk setiap orang yang membaca risalah ini, membaca tulisan ini, mutafahiman laha, membacanya dalam rangka untuk memahaminya, yatlubul amala biha, dan dalam rangka mengamalkan isi daripada tulisan tersebut. Bi an yursyidahullah, Syekh mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadanya, kepada orang yang membaca risalah ini, tulisan ini, membacanya dalam rangka memahaminya dan dalam rangka mengamalkannya. Dan ini merupakan bentuk lutfuhu rahimahullahu ta'ala, lembutnya beliau rahimahullahu ta'ala, sayangnya beliau rahimahullahu ta'ala kepada para penuntut ilmu atau para pembaca, sehingga beliau mendoakan arsyadakallah. Wal irsyaduhu wal hidayatu ila shawab wat tawfiqu lil ilmi nafi'i wal amali shalih. Wal irsyad, sedangkan al irsyad huwal hidayatu ila shawab, adalah petunjuk kepada kebenaran. Hidayah atau petunjuk kepada kebenaran, ini al-irsyad. Wa taufiqu lil ilmi nafi' wal amali shalih, dan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkan amalan soleh. Ini al-irsyad. I'lam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah memberikan engkau irsyad atau ar-rusyd itu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu ya, kepada kebenaran, dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu agar engkau mendapat ilmu yang bermanfaat dan melakukan amal saleh. Warrusdu diddul ghai. Sedangkan ar-rusdu itu diddul ghai adalah lawannya dari kata al-ghai, kesesatan. Ar-rusdu itu lawannya kesesatan. Maka ar-rusdu adalah jalan yang lurus, jalan istiqomah. Ini ar-rusdu karena lawannya adalah kesesatan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas. Telah jelas jalan yang menuju kepada kebenaran ya, dari kesesatan. Telah jelas jalan kebenaran dari jalan kesesatan. Ini makna ar-rusdu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyaru sabila rusydi la yattakhiduhu sabila. Dan apabila mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Wa iyyaru sabilal ghayy yattakhiduhu sabila. Sedangkan bila mereka melihat jalan kesesatan, maka mereka terus menempuhnya. Ini makna ar-rusdu. War-rusdu huwa dinul Islam. Dan ar-rusdu itu adalah dinul Islam, agama Islam. Nah. Wal-ghay dinu Abi Jahal wa amsali. Sedangkan al-ghay, kesesatan, itu adalah agamanya Abu Jahal dan yang semisal Abu Jahal. Ini makna ar-rusdu. I'lam arsyadakallah. Sehingga Syekh memberikan doa yang baik, doa yang bagus ya, untuk pembaca atau para penuntut ilmu. I'lam arsyadakallah li ta'atihi. Kemudian qauluhu arsyadakallah li ta'atihi, ucapan Syekh arsyadakallah li ta'atihi, hadza du'aun azim. Ini adalah doa yang agung. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Ini doa yang agung agar seorang penuntut ilmu atau pembaca risalah ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muslima idza arsyadahu Allahu li ta'atihi, karena sesungguhnya seorang muslim apabila Allah berikan petunjuk untuk mentaatinya, faqad sa'ida fid dunya wal akhirah, maka dia telah bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika Allah telah memberikan petunjuk dan taufik kepada seorang hamba untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hamba tersebut telah bahagia dunia dan akhiratnya. Dan sebaliknya, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia celaka, binasa dunia akhirat. Wa ta'atu hiya imtithalu ma amara Allahu bih. Apa itu ketaatan? Wa ta'a, ketaatan adalah imtithalu ma amarallahu bihi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wajtinabu ma nahallahu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini namanya ketaatan. Orang yang muti'un lillah, orang yang taat kepada Allah, adalah yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ini adalah hakikat taqwallah, hakikat makna taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ath-tha'ah, inilah yang dinamakan ketaatan. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah namanya ketaatan kepada Allah. An tuti'allaha fi awamirihi fataf'aluha. Yaitu engkau mentaati Allah dalam perintah-perintahnya sehingga engkau mengerjakan perintah-perintah Allah. Wa fi nawahihi fatajtanibuha. Dan engkau mentaati Allah dalam larangan-larangannya, larangan-larangan Allah, yaitu engkau meninggalkan larangan-larangan tersebut. Imtithalan li amrillah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Wabtigo'a wajihillah, dan dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Taraju thawabahu, engkau mengharap pahalanya. Jadi engkau orang yang taat ya, adalah orang yang mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah ya, dalam rangka mencari wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Wa takhafu 'iqabah, dan dalam rangka takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Faman wuffiqa li ta'atillah, maka barang siapa yang diberi taufik bisa taat kepada Allah ya. Wa ursyida li ta'atillah, dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk untuk mentaati Allah. Fa innahu yas'adu fid dunya wal akhirah, maka sesungguhnya dia telah bahagia di dunia dan di akhirat. Orang seperti ini bahagia dunia dan akhirat. Sehingga intinya Syekh mendoakan agar para pembaca, para penuntut ilmu ini adalah orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Subhanallah. Nah, doa yang agung. Ini pendahuluan Syekh rahimahullahu taala untuk risalah yang ketiga ini atau pembahasan yang ketiga. Kemudian beliau memulai risalahnya. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Ini satu kalimatnya. Bahwasannya Hanifiyah agamanya Ibrahim, Hanifiyah adalah agamanya Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Hanifiyah agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, agama tauhid, yaitu anta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Asyarah penjelasan. Qauluhu innal hanifiyata millata Ibrahim, ucapan Syekh, sesungguhnya Hanifiyah yaitu agama Ibrahim, ai alladhi yajibu an ta'lamahu wa an ta'rifahu annal hanifiyata millata Ibrahim. Ucapan Syekh innal hanifiyata millata Ibrahim maknanya adalah alladhi yajibu an ta'lamahu, yang wajib engkau ketahui. Wa an ta'rifahu, dan yang wajib engkau mengetahuinya, engkau ilmui dan engkau ketahui. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasannya Hanifiyah agamanya Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wal hanafu fil lughati al mail, sedangkan al hanaf artinya adalah secara bahasa al mail, condong. Sehingga al hanifiyah maknanya condong, condong menjauh ya, condong tapi menjauh, bukan condong mendekat ya. Condong menjauh dari kesyirikan, ini namanya Hanifiyah ya. Nah, Fa ma'nal hanifiyah, sedangkan makna hanifiyah, hiyal millatul ma'ilatu anisyirki ila tauhid. Hanifiyah adalah agama yang condong menjauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Nah, ini hanifiyah. Al millatul ma'ilatu anisyirki ila tauhid. Agama yang condong menjauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Ini hanifiyah. Wa Ibrahim alaihi salatu wasalam, sedangkan Ibrahim alaihi salatu wasalam kana hanifan musliman. Beliau adalah seorang yang hanif dan seorang yang muslim. Hanifan, beliau seorang yang hanif, yaitu ma'ilan anisyirk, beliau yang condong menjauh dari kesyirikan. Nah, kalau ma'ilan an itu condong menjauh. Tapi kalau ma'ilan ila, pakai kata ila, berarti condong mendekat, cenderung mendekat. Nah, ma'ilan anisyirk, di sini pakai an. Ma'ilan anisyirk, yaitu beliau condong menjauh dari kesyirikan. Wa mu'ridun anhu ila tauhid wal ikhlas lillahi azza wajalla. Dan beliau berpaling dari kesyirikan kemudian menuju kepada tauhid dan ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Ini makna hanif. Beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah seorang yang hanif. Itu seorang yang muwahhid, bertauhid, yang condong menjauh dari kesyirikan dan berpaling dari kesyirikan menuju tauhid dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini makna hanif. Sedangkan makna muslim na'am adalah al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Nah, makna Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini makna Islam atau muslim. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Satu orang bisa dikatakan umat. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, yaitu beliau adalah seorang imam, imaman yuktada bihi, imam yang jadi teladan. Makna ummah adalah imam yang menjadi teladan. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, yaitu imam yang menjadi teladan, qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifan, yang beliau condong menjauh dari setiap kesyirikan atau seluruh bentuk kesyirikan menuju tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau sekali-kali bukan dari golongan orang-orang musyrikin. Fal hanifu min awsafi Ibrahim alaihi salatu wasalam, maka al hanif adalah termasuk daripada sifat-sifat Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya para nabi dan rasul. Bimakna, maknanya annahu mu'ridun anisyirik, makna beliau seorang hanif adalah beliau berpaling dari kesyirikan. Ma wa ma'ilun anhu bil kulliyati ila tauhid, dan beliau condong menjauh dari kesyirikan secara keseluruhan. menuju kepada tauhid. Mutawajjihun bi kulli wajhatihi ila tauhid wal ikhlasi lillahi azza wajalla. Beliau menghadap dari segala bentuk atau dari segala sisi, ya, beliau menghadap dengan segala sisi menuju kepada tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Qala ta'ala, Allah berfirman, summa awhayna ilaika an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah agamanya Ibrahim yang hanif, ya, yang lurus, yang menjauh dari kesyirikan, ya, menuju kepada tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrikin. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim seorang Yahudi dan bukan pula Ibrahim seorang Nasrani, bukan. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif dan seorang yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau sekali-kali bukan termasuk dari orang-orang musyrikin. Fahadhihi awsafu Ibrahim alaihi salatu wassalam al-azimah. Inilah sifat-sifat Nabi Ibrahim yang agung. Sifat-sifat beliau yang agung, yang mulia, yaitu hanif, muslim. Minha di antaranya annahu kana hanifan, bahwasanya beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah seorang yang hanif. Wa anna millatahu al-hanifiyata. Wa anna millatahu al-hanifiyatu hiyal millatul khalisatu lillahi azza wajal. Dan bahwasanya agamanya yaitu al-hanifiyah, agama beliau al-hanifiyah adalah millatul khalisatu lillah, adalah agama yang ikhlas murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allati laisa fiha syirkun, yang di dalamnya tidak ada kesyirikan sedikit pun. Wa qad amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yatba'a hadhihi al-millata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama ini, itu agama Ibrahim alaihi salatu wasallam, agama tauhid. Nah, biqaulihi, dengan firman Allah, summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau sekali-kali bukan termasuk dari orang-orang yang musyrikin. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Wa amarana nahnu kadzalika anatba'a millata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah berfirman, huwajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Dan Allah telah memilih engkau, atau telah memilih kalian, wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan kesempitan, kesulitan bagi kalian di dalam agama ini. Millata abikum Ibrahim, ikutilah nabi, ikutilah agama bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dan Allah telah menamai kalian dengan muslimin. Min qablu wa fi hadza. Allah telah menamai kalian dengan muslimin sejak dahulu, yaitu di kitab-kitab yang terdahulu Nah, Allah telah menamai umat Muhammad SAW dengan muslimin. Wa fi hadza, demikian pula dalam Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan millata abikum Ibrahim, yaitu ikutilah agama bapak kalian yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walakin taib wahiya dinu jami'ir rusul. Agamanya Nabi Ibrahim ini agama semua para rasul. Agama seluruh para rasul yaitu agama tauhid. Semua nabi dan rasul semua mengajarkan tauhid. Ya. Naam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat, setiap kaum itu seorang rasul yang mereka memerintahkan an i'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Ini agama para nabi dan para rasul, agama tauhid, semuanya sama. Inti dakwahnya ini. Tidak ada seorang nabi atau seorang rasul pun yang memerintahkan untuk menyembah dirinya sendiri. Nah, enggak ada. Tidak Nabi Isa, tidak pula nabi yang lain. Tidak pernah Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan sembah saya, enggak ada. Melainkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani adalah kesesatan yang diada-adakan. Agama tauhid, agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid dinu jami'ir rusul, adalah agama seluruh para rasul. Walakin akan tetapi likauni Ibrahim alaihi salatu wasalam afdalal anbiya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasalam, akan tetapi karena keberadaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah nabi yang paling afdol setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, maka disebutkan sebagai rujukan atau sandaran, ikutilah agama Ibrahim. Kenapa enggak ikutilah agama Nabi Musa, Nabi Isa, atau yang semisalnya dari para nabi dan rasul. Nah, tetapi Allah mengatakan ikutilah agamanya bapak kalian Ibrahim. Yang demikian karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah nabi yang paling afdol setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kofi sabilid da'wati ila tauhid minat ta'zib wa minal imtihan. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam perjalanan berdakwah, mendakwahkan tauhid, beliau mengalami siksaan dan ujian yang berat. At-ta'dzib wal imtihan, beliau menerima siksaan dan ujian yang berat. Malam yalqahu ghairuh, yang tidak ditemui oleh selain beliau alaihi salatu wassalam, yang tidak dialami nabi dan rasul selain beliau alaihi salatu wassalam. Nah, besarnya siksaan dan ujian yang diterima Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang salah satu ujiannya apa? Nah, beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, anak satu-satunya, ya. Nah, baik. Lama enggak punya anak, sudah punya anak, Allah perintahkan untuk disembelih. Nah, ini kalau bukan keimanan, ya. Nah, ujian berat ini, membunuh anaknya sendiri. Baik. Dan ujian-ujian yang lainnya yang tidak dialami oleh nabi dan rasul yang lainnya. Beliau dibakar sama kaumnya. Dan ujian-ujian yang berat yang lainnya. Beliau alaihi salatu wassalam mengalami ujian yang berat dalam menjalani dakwah ilallah. Ujian yang tidak dialami oleh nabi dan rasul selain beliau alaihi salatu wassalam. Fasabaru ala zalik, tetapi beliau sabar dalam menghadapi siksaan dan ujian tersebut. walikaunihi abal anbiya, dan juga ya, karena beliau adalah bapaknya para nabi. Nah, sehingga Allah mengatakan ittabi millata abikum Ibrahim, ikutilah agama bapak kalian Ibrahim. Allah tidak menyebutkan rasul atau nabi yang lain, padahal semuanya dakwahnya sama, dakwah kepada tauhid. Tapi Allah mengatakan ikutilah agama Ibrahim. Yang demikian karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi, nabi-nabi dan rasul yang setelah beliau alaihi salatu wasalam, semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Fa innal anbiya alladziina ja'u min ba'dihi kulluhum min dzurriyyatihi, karena sesungguhnya semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah dari keturunan Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wal hanifiyatu millatu jami'il anbiya, hanifiyah adalah agamanya seluruh para nabi. Wahiyya da'watu ila tauhid wa nahyu 'ani syirik, yaitu hanifiyah atau agamanya seluruh para nabi adalah mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Wa hadhihi millatu jami'ir rusul, ini agamanya semua para rasul. Lakin akan tetapi lama kana li Ibrahim mawaqifu khosatun, akan tetapi ketika Nabi Ibrahim memiliki situasi-situasi dan kondisi-kondisi atau momen-momen khusus ya, nahwa hadhil millah, ketika mendakwahkan agama ini ya, ketika menjalankan agama ini, nah nusibat ilaih, maka agama ini dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi Ibrahim ya. Waliman ja'a ba'dahu, dan juga taib kepada orang yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Baik, semua agama nabi dan rasul sama. Tetapi kenapa kok agamanya dinisbahkan kepada Ibrahim ya? Karena tadi alasan-alasannya ya, dan juga karena beliau alaihi salatu wassalam memiliki momen-momen, situasi-situasi yang khusus ya, yang beliau alami dalam menjalani dakwah. Nah, sehingga milah ini dinisbahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wal anbiya'u kulluhum min ba'dihi kanu 'ala millati Ibrahim, dan para nabi semuanya setelah beliau alaihi salatu wassalam semuanya berada di atas millah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa hiya millatu tauhid wal ikhlasu lillah wal ikhlasi lillahi 'azza wajalla, yaitu agama tauhid, agama yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Baik, kita skor dengan azan ya. Insyaallah kita lanjut ba'dal azan. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, ma hiya hadhihi al-millatu allati umira nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bittiba'iha wa umirna bittiba'i, apa millah agama yang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikutinya dan kita pun diperintahkan untuk mengikutinya. Ma hiya hadhihi millah, agama apa ini? Yajibu alaina an na'rifaha, wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Li'anna al-muslima yajibu alaihi an ya'rifa ma aujaballahu alaihi, karena seorang muslim wajib, wajib baginya untuk mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya. Min ajli an yamtathilahu, agar supaya dia bisa melaksanakan perintah-perintah tersebut atau kewajiban-kewajiban tersebut. Wajib bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban, dan wajib bagi kita untuk mengetahui tata cara melaksanakan kewajiban tersebut. Wa min ajli an la yakhil, an la yakhil labi, agar dan juga agar supaya kita tidak lalai dari kewajiban-kewajiban tersebut. La yakfi al-intisabu biduni ma'rifah, enggak cukup sekedar menisbahkan kepada Islam ya, tanpa mengetahui apa itu Islam. Layak fi an yantazibalil Islam wa huwa la ya'rifuh, Tidak cukup seseorang menisbahkan dirinya kepada Islam, saya Muslim, saya beragama Islam, KTP-nya Islam, sedangkan dia enggak tahu apa itu Islam. Enggak cukup. Wala ya'rif ma hiya nawaqidul Islam, dan dia tidak tahu apa pembatal-pembatal keislaman. Kalau dia ngaku Islam, enggak tahu pembatal-pembatal keislaman, maka dikhawatirkan dia jatuh kepada pembatal keislaman sehingga gugur Islamnya. Sehingga penting untuk mengetahui apa itu Islam dan apa pembatal-pembatalnya. Seperti kewajiban kita mengetahui bagaimana tata cara wudu dan apa pembatal-pembatal wudu, supaya wudu kita gak batal. Kalau batal, diulangi wudunya. Wa ma hiya syara'iul Islam, dan dia gak tahu apa itu syarat-syarat Islam. Wa ahkamul Islam, dan dia gak tahu apa itu hukum-hukum Islam. Sehingga kata Syekh tidak cukup sekedar menisbahkan diri, menyadarkan diri kepada Islam, sedangkan dia tidak mengetahui Islam, tidak mengetahui pembatal-pembatal Islam, tidak mengetahui syarat-syarat Islam, tidak mengetahui hukum-hukum Islam. Wala yakfil intisabu li millati Ibrahim wa anta la ta'rifuha. Tidak cukup menisbahkan diri kepada agamanya Ibrahim sedangkan engkau tidak mengetahuinya, tidak mengetahui apa itu milahnya Nabi Ibrahim. Nah, sehingga kita perlu tahu, nah, apa itu milah agama yang Nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Nah, baik. Apa itu milah Ibrahim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikutinya dan kita juga diperintahkan untuk mengikutinya, sehingga wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu milah Ibrahim alaihi salatu wasalam, apa itu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Enggak cukup sekedar saya Muslim, nah, saya pengikut agamanya Nabi Ibrahim, tetapi dia tidak mengetahui apa hakikat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wa idza su'ilta anha, apabila engkau ditanya tentang Islam atau tentang agama Ibrahim alaihi salatu wasalam, taqulu, engkau mengatakanlah adri, aku enggak tahu. Apa itu milah Ibrahim? Apa itu Islam? Agama apa? Islam. Apa itu Islam? Kemudian dia enggak tahu, dia mengatakan saya enggak tahu, hadza la yajuz, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Nah, yajibu an ta'rifaha jayyidan, wajib bagimu untuk mengetahui Islam. Nah, jayyidan, secara baik. Wajib bagi kamu untuk mengetahui Islam secara baik. Min ajli an tasira 'alaiha ala basirah, supaya kamu tasira 'alaiha, berjalan di atas Islam, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Jadi enggak Islamnya Islam buatan sendiri, enggak Islam negeri saya, ya. Nah, enggak boleh, ini kan negeri saya. Nah, saya berhak ngotak-ngatik Islam, enggak boleh. Nah. Baik. Sehingga muncullah jaringan Islam liberal, ya, dan seterusnya. Nah, atau jin, ya. Enggak boleh. Wajib bagi kita untuk mengetahui Islam secara baik, ya, supaya kita berjalan di atas Islam dengan basirah. Berjalan di atas Islam dengan basirah, dengan ilmu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Wa alla takhilla bi syai' minha, dan agar supaya kita tidak melalaikan sedikit pun dari enam ajaran Islam. Baik. Apa milah Ibrahim yang Nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya dan kita pun diperintahkan untuk mengikutinya? Sekarang pembahasannya. Qala Syekh, anta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini agamanya Ibrahim alaihi salatu wasalam, beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja. Asyarah penjelasan. Qauluhu ucapan Syekh, antabudallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, hadhihi millatu Ibrahim. Ucapan Syekh, engkau beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, ini adalah agamanya Ibrahim. Antabudallaha mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Tajma'u bainal amrain, engkau menggabungkan antar dua perkara. Engkau menggabungkan dua perkara, al-ibadatu wal-ikhlas, ya, yaitu ibadah dan ikhlas. Nah, engkau menggabungkan dua perkara, yaitu ibadah dan ikhlas. Faman abadallaha walam yukhlis lahuddin, lam takun ibadatuhu syai'an. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi tidak mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, maka dia ibadahnya ini, nah, lam takun syai'an, ya, ibadahnya ini enggak teranggap. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi tidak mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, maka ibadahnya enggak teranggap. Lam takun ibadatuhu syai'an. Faman abadallaha fa shoma wa hajja wa shalla wa ihtamara wa tasaddaqa wa zakka wa fa'ala katsiran min at-ta'at lakinnahu lam yukhlis lillah fi dzalik imma li annahu fa'ala kulla dzalika riya'an aw sum'atan aw annahu khalata 'amalahu bi syai'in min asy-syirk ka du'a'i li ghairillah wal istighatsati bi ghairillah wal dzabhi li ghairillah fa inna hadza lam yakun mukhlishan fi ibadatih bal huwa musyrikun. Kata Syekh, barang siapa, faman abadallah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, ini kalimatnya beruntun, ini berkaitan ya, sehingga harus fokus. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, fasoma, dia melakukan puasa, wahajja, haji, sholat, sholat, wa'tamaro, melakukan umroh, watasaddaqo, dan melakukan sedekah, wazakka, dan bayar zakat, wafa'ala kathiru minat ta'at, dan melakukan banyak ketaatan, banyak amal soleh. Lakinnahu lam yukhlis lillah fi dzalik, tetapi dia tidak mengikhlaskan nam ibadah-ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ikhlas karena Allah dalam melakukan ibadah tersebut. Imma li annahu fa'ala kulla dzalika riya'an aw sum'atan, yaitu dia melakukannya, nam melakukan ibadah, semua ibadah tersebut karena riya atau sum'ah. Riya supaya dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang, atau karena sum'ah supaya didengar orang dan seterusnya. Au anna wa khalatu amalahu bi syai'in min syirk, atau dia mencampuri amalannya dengan sedikit kesyirikan. Kadu'a li ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Wal istighatsati bi ghairillah, dan beristighatsah kepada selain Allah. Istighatsah, meminta bantuan pertolongan di saat sulit, susah, istighatsah ini. Wa dzabhi li ghairillah, dan juga seperti menyembelih untuk selain Allah. Fa inna hadza, maka ini, lam yakun mukhlishan, orang ini tidak ikhlas, tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza lam yakun, di situ tertulis lim ya. Ya benar, lam. Lam yakun mukhlishan fi ibadatih. Sungguhnya orang ini tidak ikhlas dalam peribadahannya. Kalau dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, atau dia mencampuri ibadahnya dengan kesyirikan. Nah, atau dalam melakukan ibadah tersebut karena riya atau karena sum'ah, ya, tercampuri syirik kecil. Riya dan sum'ah syirik kecil. Nah, yang hanya menggugurkan ibadah yang dicampuri riya atau sum'ah tersebut. Nah, adapun syirik besar, dia menggugurkan seluruh amalan. Tapi kalau riya atau sum'ah, itu hanya menggugurkan amalan yang tercampuri riya dan sum'ah saja. Orang yang tadi ya, melakukan ibadah karena riya atau sum'ah, atau mencampuri ibadahnya dengan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Bal huwa musyrik, bahkan dia adalah seorang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Walaysa ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dia bukan di atas agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Katsirum mimman yantasibuna ilal Islam al-yaum, kemudian kata Syekh, banyak dari orang-orang yang menyandarkan, menisbahkan dirinya kepada Islam, ya, al-yaum, pada hari ini. Banyak orang-orang menyandarkan diri kepada Islam, saya Muslim, KTP Muslim. Yaqauna fi syirkil akbar, mereka jatuh ke dalam syirik besar. Banyak orang yang mengaku Muslim tetapi jatuh ke dalam syirik besar, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Min du'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Nah, berdoa kepada wali, wahai wali, berilah saya rezeki, berilah saya keturunan, atau wahai wali, sampaikan doa saya kepada Allah. Baik, ini bentuk kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah. Wa ibadatil kubur wal adrihati. Dan juga diantara contoh yang lain, contoh syirik besar yang banyak manusia terjatuh ke dalamnya adalah menyembah kuburan. Diagung-agungkan kuburannya. Nah, bahkan bangga ya kalau kuburannya diagung-agungkan. Iyadzan billahi min dzalik. Nah, sehingga dengan sombongnya mengatakan, malaikat ngantri katanya. La haula wala quwata illa billah. Nah, dalilnya karena kalau semua yang ngantarkan sudah pulang, baru malaikat datang katanya. Ini katanya enggak, kosong dari pengunjung. La haula wala quwata illa billah. Nah, bangga kuburannya diibadahi. Ibadatul kubur, menyembah kuburan, mengagung-agungkan kuburan. Ini manusia terjatuh ke dalamnya. Tapi mereka ngaku Muslim, bahkan Islamnya mungkin ya terbesar di negeri kita ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah, dari organisasinya. Mengagung-agungkan kuburan, wal adrihah, ya, kubah-kubah di kuburan, makam-makam, baik makam yang merupakan orang soleh ataupun makam-makamnya dukun sekalipun, ya dan billahi min dzalik, diagung-agungkan. Nah, ya, bahkan sampai ngambil tanahnya, ya. Nah, gak tahu mau dijadikan apa tanahnya. Ya, di rumah. Allahu musta'an. Wa dzabahalaha. Dan juga diantara bentuk kesyirikan yang banyak manusia terjatuh ke dalamnya adalah menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk kubah-kubah, ya, makam-makam. Nah, menyembelih untuk penjaga laut lah, penjaga gunung lah, ya, dan seterusnya. Wanadzirilah, dan diantara contoh kesyirikan yang banyak manusia terjatuh ke dalamnya adalah bernazar untuk selain Allah, bernazar untuk kuburan, untuk mayit. Watawaf biha watabaruk biha, tawaf di kuburan, ya, dan bertabaruk mencari berkah dengan kuburan, ya. Nah, mengambil tanahnya atau ngambil apanya, ya. Tawaf di kuburannya, bahkan menganggap tawaf di kuburan tersebut lebih afdal daripada tawaf di Baitullah atau Ka'bah. Nah, iya dan billahi min dzalik. Wal istighatsah bil amwat, demikian pula istighatsah kepada mayit-mayit, meminta bantuan pertolongan di saat susah sulit kepada mayit. Ini kesyirikan. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Dari berbagai macam bentuk kesyirikan, ya, yang ada zaman sekarang, yang banyak manusia yang mengaku Muslim terjatuh ke dalamnya. Nah, buat sesajen, ya. Nah, bangun rumah harus ada pisang digantung, ya. Ini untuk jinnya supaya enggak ganggu. Iya dan bilai min dalik, mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat kemarau-kemarau seperti ini, ya, biasanya mereka ada hajat bumi, ya. Ada istilah hajat bumi, semuanya membawa ternak mereka, ayamnya atau yang semisalnya, bawa beras, dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, hajat bumi, ya, menyembelih kerbau ataupun sapi, ya. Nah, dalam rangka hajat bumi tadi, ya. Nah, supaya turun hujan, ya, supaya tanam-tanaman subur, ya. Iyadan billahi min dhalik. Wahum yakulun, dan mereka mengatakan, innahum muslimun, sesungguhnya mereka adalah muslim. Haula ilam ya'rifu millata Ibrahim, mereka ini enggak tahu inilah agamanya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allati 'alaiha nabiyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam ya'rifuha. Mereka tidak tahu agama Ibrahim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di atasnya. Lam ya'rifuha, mereka enggak mengetahuinya. Nah, kalau sekedar enggak mengetahuinya, nah, mungkin mending ketika diketahui dikasih tahu enggak ngingkari. Tapi ini sudah enggak mengetahuinya, dikasih tahu tetapi ngeyel, kemudian bahkan menentang, tidak sekedar ngeyel, ya, menentang, ya, bahkan menganggap kita adalah aliran yang sesat, ya, Wahabilah, ya, dan seterusnya. Kita adalah sebagai perusak tradisi, perusak adat, ya. Nah, padahal kita ingin meluruskan agama mereka, nah, keyakinan mereka. Tapi mereka tidak mengetahui agama Ibrahim yang Nabi kita Muhammad SAW berada di atasnya. Au arafuha wa khalafuha, atau, ya, ini lebih parah lagi, mereka mengetahuinya dan menyelisihinya dengan sengaja. Tahu. Nah, itu benar itu yang melarang mengagungkan kuburan tuh, benar. Baik. Nah, tapi ya, kalau enggak ikut ziarah ke kuburan ini nanti enggak enak sama tetangga, ya, atau yang semisalnya. Mereka tahu tetapi menyelisihinya dengan sengaja. Ala basira, menyelisihinya di atas basira, di atas ilmu. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Wa hadza asyad, dan yang demikian lebih parah. Nah, ya, dia sengaja menyelisihinya, imam enggak enak sama tetangga, enggak enak sama kiainya, ya, atau ada tendensi dunia di situ. Ya. Nah, ini proyek, ya. Nah, mendatangkan uang. Nah, iyadan billahi min dzalik. Famillatu Ibrahim la taqbalu syirka bi ayyi wajhin minal wujuh. Agama Ibrahim tidak menerima kesyirikan dari sisi manapun. Wa man khalata 'amalahu bisyirki, barang siapa yang mencampuri amalannya dengan kesyirikan, falaisa 'ala millati Ibrahim, maka bukan di atas agama Ibrahim. Wa in kana yantasibu ilaiha, walaupun dia menyandarkan dirinya, menisbahkan dirinya kepada Islam atau kepada agama Ibrahim. Wa yaz'um annahu muslim, walaupun dia itu menganggap dirinya muslim. Fal wajib an ta'rifa millata Ibrahim, maka wajib bagimu untuk mengetahui agama Ibrahim. Wa an ta'mala biha, dan wajib bagimu untuk mengamalkan agama Ibrahim. Wa an taltazimaha, dan wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan agama Ibrahim alaihi salatu wasalam. Bi an ta'budallaha mukhlishan lahu din, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja. La yakunu fi ibadatika syai'un min asyirik, asyirkil asghar awil akbar, dan dalam ibadahmu jangan ada bentuk kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik besar. Hadhihi millati Ibrahim alaihi salatu wasalam, ini adalah agamanya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Al-hanifiyatul lati a'radat ani syirki bil kulliyah. Al-hanifiyah, agama yang berpaling dari kesyirikan secara keseluruhan. Wa akbarat ala tauhid bi kulliyatiha, dan menghadap kepada tauhid secara keseluruhan. Anta budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan ibadah agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selesai dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang ucapan Syekh anta budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Nah. Maka ajarkan keluarga kita, anak-anak kita ya, tentang mana Islam ya, ajaran Islam. Nah, tanamkan pada anak-anak kita apa itu Islam. Islam adalah demikian, demikian, demikian. Baik. Apa agamanya seluruh para nabi dan para rasul? Seluruh agama mereka adalah demikian, demikian, dan demikian, seperti yang kita sebutkan tadi. Tanamkan dalam anak-anak kita, dalam hati-hati anak-anak kita, keluarga kita, karib kerabat kita. Nah, kita dakwahkan agama ini kepada manusia, minimalnya kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu ya. Kemudian kepada yang orang-orang yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.